Let's pay homage to the Buddha by reciting Namo Tassa three times. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Today, we would like to explain some questions. Hari ini kita akan menjelaskan atau menjawab sejumlah pertanyaan. There is one question. We had already discussed partially. How can we use jhana to cure illness for ourselves and for others? Untuk pertanyaan, bagaimana kita dapat menggunakan jhana untuk menyembuhkan penyakit untuk diri kita sendiri dan untuk orang lain? Dan kita sudah menjawab sebagian dari pertanyaan ini. In this case, we had already explained about our Buddhas. Ayu Sankara Arhada Pala Samabadi. For maintenance of his lifespan, he entered into Arhat Purusha attainment. Then again, we had already discussed about Venerable Mahamoggallana and Venerable Mahagaspa's case. They remove their illness by replanting knowledge. They had already attained Abdul Rahat stage. Because of this reason, they had already practiced Seven enlightenment factors, Bhujangas. So when they reflect in their mentality process, they already see they had already practiced these seven Bhujanga enlightenment factors. At the day, very powerful happiness, joy appear. Joyful happiness appear. This is one type of superior mind. Because of this superior mind, produces superior mind-bone kalabas, mind-bone materialities, spreading throughout the body. Because of the spreading of superior materialities, their illness disappears. We had already explained these two types of stories. Kita sudah menjawab bagian kita sudah memberikan dua contoh di mana satu seorang arhat dengan menggunakan kemampuan samapatinya, kemampuan pencapaian dalam meditasinya sehingga mendapatkan apa yang disebut sebagai Ayu Sangkapa. Kemudian kita juga sudah membahas tentang contoh di mana saat Yang Mulia Mahamoggallana dan Yang Mulia Mahakasapa mereka sakit dan melalui perenungan terhadap tujuh faktor pencerahan atau Satta Bhujangga dan berdasarkan pencapaian-pencapaian yang telah mereka dapatkan, yaitu sudah mencapai arahat, dan melalui perenungan ini ternyata ketujuh faktor pencerahan tersebut sudah ada dalam sudah mereka dapatkan sebelumnya. Oleh karena itu, pada saat itu juga, pada saat melakukan perenungan, muncul kebahagiaan, dan kebahagiaan ini merupakan suatu wujud batin yang luhur. Dan wujud batin yang luhur ini selanjutnya menghasilkan apa yang disebut sebagai cita jarupa yang luhur juga, yaitu fenomena materi yang luhur yang merupakan hasil ciptaan dari batin. Dan fenomena batin ini atau rupa ini menyebar ke seluruh anggota tubuh mereka, sehingga dengan demikian sakit mereka pun menjadi segera sembuh. Dia jana is supramundane jhanas. They are very high and powerful. However, if you do not yet attain supramundane jhana, if you had already attained mundane jhanas, such as first jhana, second jhana, and up to the base of neither perception nor non-perception jhana, altogether 8 attainments. You should re-establish this jhana attainments. You should enter this jhana attainments at least 1 hour, 2 hour, 3 hour, etc. At the time, these jhana minds are also called superior minds. These superior minds also can produce superior mind-born kalabas, Kedija Rubas. When they spread throughout the body, at that time also, suffering feelings in your body may disappear, but not sure. Why not sure? I will explain later. Jadi, karena sudah mencapai jhana, kemudian jhana yang telah dicapai oleh kedua beliau tersebut, yaitu Yang Mulia Mahamoggallana dan Mahakassapa, itu merupakan lokutara jhana, yaitu jhana yang mengatasi, yang di atas dunia keduniawian. Dan pencapaian jhana demikian membuat batin mereka menjadi sangat kuat. Dan itulah yang membuat kesakitan mereka menjadi sembuh. Tetapi apabila seseorang belum mencapai lokutara jhana, maka jadi dengan kata lain bahwa jhana yang telah mereka capai hanyalah yang bersifat lokiya jhana, yaitu yang bersifat duniawi. Dan jhana duniawi tersebut bisa dari jhana 1 sampai 4, kemudian sampai jhana 1 sampai jhana ke 8, yaitu jhana yang ke 8 yang tertinggi, yaitu landasan bukan persepsi pun tiada, bukan tiada persepsi, bukan persepsi pun bukan tiada persepsi. Dan itu adalah jhana yang ke 8. Jadi apabila seseorang yang mengalami sakit, kemudian dia sudah mendapatkan lokiya jhana, maka dia seyogianya mengembangkan kembali atau masuk kembali ke dalam jhana tersebut. Kemudian berada di dalam jhana tersebut selama 1 jam, 2 jam, atau 3 jam. Nah, batin yang berada dalam kondisi jhana demikian itu juga merupakan batin yang luhur, dan itu akan menghasilkan rupa yang luhur pula. Jadi rupa atau fenomena materi yang tercipta pada saat itu disebut rupa, merupakan fenomena materi yang luhur. Dan apabila rupa demikian menyebar ke seluruh badan, maka perasaan menderitanya akan lenyap. Tetapi ini pun sesungguhnya tidak pasti juga. Kadang bisa lenyap, kadang tidak. Mengapa demikian? Siadau akan menjelaskan lebih lanjut. Some painful feelings or unhappiness feelings are connected with previous karma. As long as this karma is not yet finished to do its function, then one must continue to feel such type of unhappy feeling or suffering feelings. One example is Ayuvardhana Kumara, a child. Ayuvardhana Kumara. Kumara. Rasa sakit atau rasa menderita kadang merupakan perasaan menderita, kadang merupakan akibat dari karma lampau. Dan apabila karma lampau ini belum habis, jadi dia masih berfungsi, maka penderitaannya masih akan berlanjut. Jadi orang tersebut masih akan mengalami penderitaan. Berikut ini kami akan menceritakan sebuah kisah yang berhubungan dengan Ayuvardhana Kumara. One of previous lives, his mother and one lady grudged to each other. Because of this grudge, they wished to defeat to each other. That one lady became Yakini, female Yaka. One lady became his mother. When his mother was born, a child, always that Yakini, female Yaka, came and eat many times. One day, Ayuvardhana Kumara, child, is ready to take part at the day. Ayuvardhana Kumara was born. On that day, they invite to the Buddha. Buddha reflect by his knowledge. While he is reflecting, he saw their grudge as well as that female Yaka will pass away 7 days later. Within 7 days, if they protect by chanting Prida and Swansodas, then that female Yaka cannot disturb to this Kumara, to this child. Because of this reason, Buddha sent some bhikkhus to recite prayer as well as to chant Swansodas surrounding that child for 7 days throughout the day and night. Jadi dalam kelahiran lampaunya, ibunda dari Ayuvardhana Kumara ini ada bermusuhan dengan seorang wanita yang lainnya, dan mereka ingin mengalahkan satu sama lainnya. Lantas dalam kelahiran yang berikutnya, wanita itu terlahir sebagai seorang yakini, seorang raksasa wanita, yakha wanita. Kemudian ibunya ya terlahir sebagai ibu Ayu Odana Kumara. Dan ibunya ini setelah menikah dia melahirkan, dia mengandung seorang anak putra. Dan yakini ini dia terlahir sebagai yakini dengan tujuan ya supaya untuk bisa datang dan memangsa putra dari ibunda tersebut. Dan ketika anak ini baru dilahirkan, keluarganya mengundang Sang Buddha untuk datang. Dan melalui pengetahuan beliau, beliau melihat bahwa dalam kelahiran lampau ibu dari Ayu Odana Kumara ini, itu dia ada permusuhan dengan seorang wanita, dan wanita tersebut sudah terlahir sebagai seorang sebagai sesosok yakini yang nantinya akan memangsa anak yang baru dilahirkan ini. Lantas Sang Buddha juga melihat bahwa setelah 7 hari lewat, maka yakini ini akan meninggal sebagai yakini. Oleh karena itu, Sang Buddha mengusahakan agar anak ini menjadi selamat dengan cara meminta para bhikkhu untuk membaca paritta dan sutta selama 7 hari 7 malam tanpa putus-putus. Dengan demikian diharapkan yakini tersebut tidak bisa mengganggu anak tersebut. Dan para bhikkhu membaca paritta dan sutta mengelilingi anak tersebut selama 7 hari 7 malam. Within 7 days, that female yakini could not disturb to that children because of the power of paritta and sutras recited by bhikkhus. On the 7th day, she already passed away. And then on the 7th day, Buddha visited to their house and preached Dhamma. That Ayu Odana Kumara became healthy, and his human lifespan is 120 years old. Lifespan. Jadi berkat kekuatan dari bacaan paritta dan sutta yang dilakukan oleh para bhikkhu selama 7 hari 7 malam, sehingga yakini tersebut tidak bisa mengganggu anak yaitu Ayu Odana Kumara ini. Dan setelah 7 hari lewat, maka yakini tersebut pun meninggal. Dan Sang Buddha kembali mengunjungi keluarganya dan memberikan dhamma desana kepada keluarga tersebut. Dan anak ini pun sehat walafiat dan dapat hidup selama 120 tahun. In this case, mother's unwholesome karma also finished, nearly finished. Then the wholesome karma of child, Ayu Odana Kumara, got chance to produce, to reimpose his lifespan. It is ready to reimpose his lifespan by chanting prayers as well as sons of dust. His wholesome karma is ready to produce long life. Because of this reason, he was escaped from the disturbance of that Yakini. However, for some persons, their karma is still working. So at that time, not easy to save them. Like Venerable Devadatta's karma, or like Venerable Mahamoglana's karma. So their karma is still working. At that time, they must be suffered. Jadi dalam hal ini, karena aku salah kama dari sang ibu, sudah mendekati selesai, dan kusala kama dari putranya ini, juga mendapatkan penguatan melalui bacaan parita atau sutta. Dengan demikian, anak tersebut bisa memperpanjang usianya. Dan jadi apabila kusala kama seseorang sudah siap untuk berbuah, maka dia akan mendapatkan usia panjang. Kematian tidak akan menjemputnya. Tetapi kalau misalnya kamanya, terutama dalam hal akusala kamanya, masih bekerja, masih berfungsi penuh, maka itu tidak akan menolong. Karena sebagai contohnya adalah Dewadatta atau Yang Mulia Maha Moggallana. Jadi karena akusala kama mereka masih berfungsi, sehingga mereka tetap menderita. Venerable Mahamoggallana was expert in 8 endemic 8 jhanas. As well as he was expert in different types of endemics, such as Arham Purusha endemic, cessation endemic, Nirodha Samabhati, etc. However, in one of previous lives, he was trying to kill his parents. This parents said karma produced a lot of sufferings in round of rebirth. In the last life, before Prinibbana, this karma also ready to produce its result. Because of this unwholesome karma, one day he cannot re-establish his jhana adherence. So many thieves beat him up to his bones broken into pieces. He cannot cure this disease by his psychic power, because unwholesome karma is ready to produce its result. But when this karma, this unwholesome karma, finished to produce its result, at that time he can re-establish his jhana. He create his body to become normal, and then he went to the Buddha and pay respect to the Buddha and take permission from the Buddha to take Prinibbana final cessation. Jadi dalam hal ini Maha Yang Mulia Maha Moggallana, beliau walaupun sudah sangat ahli dalam hal pencapaian 8 samapati atau 8 pencapaian jhana, dan beliau pun sudah mencapai buah kearahatan dan juga mampu memasuki Nirodha Samapati. Walaupun demikian, karena di dalam kelahiran lampaunya dia pernah membunuh kedua orang tuanya, sehingga dia mengalami penderitaan yang bertubi-tubi. dan sebelum mencapai parinibbana, beliau pun masih menderita penderitaan demikian. Jadi karena aku salah kamanya, sehingga pada saat itu, saat dia sedang dikeroyok oleh perampok, dia tidak bisa mencapai jana, dia tidak bisa melawan sampai tubuh tulangnya hancur berkeping-keping dipukul oleh para perampok, dan beliau tidak mampu untuk melawan dengan kekuatan batinnya. Jadi karena aku salah kamanya itu belum habis, jadi dia tidak bisa mencapai jana untuk melawan para perampok. Tetapi setelah badannya hancur berkeping-keping, nah itu karena aku salah kamanya itu sudah habis, dia mampu memasuki jana, dan melalui kekuatan jananya dia mampu untuk merekat kembali atau mengumpulkan kembali semua badannya yang sudah hancur, dan badannya menjadi utuh kembali. Kemudian dia dengan kekuatan gaibnya dia terbang dan mengunjungi Sang Buddha untuk memohon izin kepada Sang Buddha untuk mencapai parinibbana. Pertanyaan yang kedua, how do we know if we are two rooted or three rooted? Bagaimana kita bisa mengetahui kita adalah orang yang terlahir dari dua akar atau tiga akar, atau dengan kata lain dwi hetuka atau ti hetuka? Do you want to know? Please pray gali. Kalian mau mengetahui jawabannya, silakan berlatih dengan tekun. Untuk pray gali, you cannot understand you are two rooted or three rooted. Tanpa berlatih, kalian tidak akan mengetahui apakah kalian sebagai orang yang dua akar atau tiga akar. Especially when you practice dependent origination, you must try to discern mentality and materiality, nama rupa, bhagava up to the path linking my moment, prasandhi chaitya moment. And the day, if you can discern how many mental formations are there in you are, but again, my moment, Prisandhi Chaitya, you can understand clearly. If a meditator has two rooted, at that time, he or she will see there are 33 or 32 mental formations without wisdom faculty. If there is no wisdom faculty, then there are two rooted. Two roots are alobha, no greed, and adosa, no hatred. These two roots are present. Jadi dalam hal ini, terutama kalian pada saat berusaha untuk melihat paticca samuppada, kalian seyogianya mencermati nama rupa kalian atau fenomena batin dan fenomena materi dalam diri kalian, terutama pada saat terjadinya patisandhi citta kalian. Jadi pada saat terjadi sambungan kesadaran kelahiran kalian, pada saat itu kalian harus mencermati bentuk-bentuk batin yang ada pada saat itu, bentuk-bentuk batin yang ada pada patisandhi citta tersebut. Dan kalian seyogianya memahami secara betul faktor-faktor batin yang ada. Kalau kalian terlahir sebagai tihetuka atau tiga akar, maka kalian akan memiliki 32 atau 33 bentuk-bentuk batin. Kalau kalian hanya memiliki dua akar, yaitu hanya memiliki aloba dan adosa, maka kalian tidak akan memiliki faktor panya di dalamnya. When descending medial formations in your path like linking mind movement, if you see there are 34 medial formations or 33 medial formations, together with wisdom faculty, then you can see there are three roots. They are aloba, no greed, adosa, no hatred, amoha, wisdom faculty. So all together there are three roots. Jadi apabila kalian terlahir sebagai tiga akar, yaitu kalian memiliki aloba, adosa, dan amoha, maka kalian akan memiliki 33 atau 34 faktor mental ditambah dengan faktor panya. You may see some people, whenever you see them, their face is smiling face. But you may see some people, very seldom they do not smile. Why? They are boinga, especially Padisandi, boinga, Judi, they are same type of consciousness. They are boinga, mind moment is not associated with happy feeling. So when they see to each other, they don't want to smile. But some people, whenever they see any friend, they want to smile to each other. So this is based on this Boenga mindscape feeling. If Boenga is associated with neutral feeling, their mind is usually neutral. If their Boenga mindscape is associated with happy feeling, usually their mind is happy. Jadi, misalnya, kalian mengamati ada sejumlah orang, kalian lihat orangnya suka tersenyum, tetapi ada lagi orang yang sulit untuk menemukan senyuman di wajahnya. Mengapa bisa demikian? Ini karena kesadaran bawangga yang dimiliki mereka, yaitu pada saat terjadinya sambungan kesadaran, yaitu munculnya patisandi cita dalam kelahiran mereka, itu patisandi cita mereka tidak bersekutu dengan perasaan kebahagiaan. Oleh karena itu, orang tersebut akan jarang tersenyum. Tetapi kalau patisandi citanya bersekutu dengan perasaan bahagia, maka orang tersebut akan sering tersenyum. Tetapi, jadi kalau misalnya dalam bawangga cita dari orang tersebut senantiasa bersekutu dengan kebahagiaan, maka orang tersebut akan selalu tersenyum. Tetapi kalau misalnya bawangga cita orang tersebut selalu bersekutu dengan perasaan netral, maka orang tersebut akan ini juga netral gitu, wajahnya akan netral juga. Buddha's teachings are universal truth. Not it is fixed for Buddhists only. In this case, everybody, whether Buddhist or non-Buddhist, no problem. He may have two roots, he may have three roots. This is, they are connected with their karma. This is universal truth only. Dhamma berlaku secara universal, atau ajaran Sang Buddha berlaku secara universal. Itu bukan hanya berlaku untuk para umat Buddha saja. Apabila seseorang dia terlahir entah sebagai dua akar atau tiga akar, itu semata-mata karena karma lampau mereka. Is jhana the central target of samatha from which we can proceed to other meditation techniques? Apakah jhana merupakan sasaran utama dari samatha, di mana dari sana kita dapat melanjutkan ke teknik meditasi yang lain atau tidak? It depends on their parami. For some meditators, jhana is not necessary for the attainment of arhatship. For some meditators, jhana is necessary for the attainment of any noble stage. What is the reason? The reason is especially depends on their parami. In one of previous life, if they had already practiced vipassana, usually for those it is not necessary to practice samatha diligently. If they directly practice vipassana, it is also possible. But while practicing vipassana, there are different ways. Although there are different ways, when they had already discerned, mentality and materiality all are same. Four foundations of mindfulness are joined together. For some meditators, Buddha teach four elements meditation. For some meditators, Buddha teach vedananubhasana, feeling contemplation. For some meditators, Buddha teach Chaitanya-nubhasana, mind contemplation. So Buddha teach different ways. However, for majority of meditators, if they want directly to go to vipassana without practicing jhana, they must start four elements meditation. This is usual way. But there are exceptions. If they want to practice vedananubhasana, feeling contemplation, or chaitananubhasana, mind contemplation, it is also possible. But if they understand ultimate materiality and mentality completely, it is same, all are same. Jadi ini bergantung pada parami masing-masing. Ada sejumlah orang untuk mencapai arahat, mereka tidak perlu memiliki jhana. Tetapi ada sejumlah orang untuk mencapai arahat, mereka memerlukan pencapaian jhana. Apabila seseorang di dalam kelahiran lampau mereka sudah mempraktikkan vipassana dan mereka juga sudah berlatih samatha dengan rajin, maka mereka bisa langsung berlatih vipassana. Dan ketika mereka mengamati nama rupa mereka, sati senantiasa hadir pada saat itu. Sang Buddha, untuk sejumlah orang, Sang Buddha kadang mengajarkan meditasi empat unsur. Kadang mengajarkan meditasi pengamatan atau pencermatan terhadap perasaan atau vedana nupasana. Kadang memperhatikan, kadang Sang Buddha mengajarkan citta nupasana, yaitu pengamatan terhadap batin. Namun, umumnya, mayoritas, apabila secara umum atau secara mayoritas, apabila ada umat yang mau berlatih vipassana, mereka harus mencapai jhana dulu. Dan terutama dalam hal vedana nupasana maupun citta nupasana, mereka harus sudah cukup mahir dalam hal pengamatan terhadap nama rupa mereka. When we start our meditation center in Pa'o, we usually teach four elements meditation. Some meditators, they can practice four elements meditation thoroughly up the Vipassana stage. However, there are also some meditators. While practicing four elements meditation, when they see kalabas, don't make small particles. Other than they must analyze those kalabas. While analyzing those kalabas, sometimes they cannot understand or they cannot penetrate three types of rupas. Number one, nutritive essence in one kalaba, within one kalaba. Number two, life faculty, jivita. Number three, sex determining materiality, bhava rupa. When they are trying to penetrate these three types of rupas in each kalapa, they take long time. Sometimes they can see these three types of difficult rupas. However, when they get some ultimate mentality, other than that also take long time. Especially when they discern dependent origination, past causes produces present effects, present causes will produce future effects. Other than they cannot penetrate past causes. Their light of wisdom is not enough to penetrate the past causes. Usually many meditators, they can discern mentality and materiality up to the path linking mind movement. After discerning nama rupa, mentality and materiality in the path linking mind movement, they cannot proceed past life, past nama rupa. They cannot discern past nama rupa. They cannot see past nama rupa. Why? Their light of wisdom is not enough to penetrate past light. Pada saat kita memulai pusat meditasi di Paok, kami mengajarkan, awalnya kami mengajarkan meditasi empat unsur. Dan melalui meditasi empat unsur ini, seseorang dapat langsung mempraktikkan atau berlatih vipassana. Tetapi ada sejumlah orang, walaupun sudah berlatih meditasi empat unsur, ketika mereka berusaha untuk mencermati kalapa, pada saat mereka melakukan analisis terhadap kalapa tersebut, mereka mengalami kesulitan. Kita tahu bahwa kalapa ada tiga jenis rupa atau tiga jenis fenomena batin, fenomena materi, yang dimana pertama adalah fenomena batin yang yang disebut nutrisi sari nutrisi rupa kalapa. Kemudian yang kedua adalah jiwita atau rupa kalapa yang berhubungan dengan daya hidup. Kemudian yang ketiga adalah rupa kalapa yang berhubungan dengan jenis kelamin atau jenis seks seseorang. Nah, pada saat sejumlah orang tersebut melakukan analisis terhadap ketiga jenis rupa kalapa ini, mereka memerlukan waktu yang lama untuk bisa sampai melihat secara jelas. Dan mereka juga memerlukan waktu yang lama untuk melakukan pengamatan terhadap berbagai jenis fenomena mental yang muncul pada saat itu. Mereka juga mengalami kesulitan atau memerlukan waktu yang panjang untuk mengamati atau mencermati paticca samuppada, yaitu melihat bahwa sebab lampau menghasilkan akibat di masa sekarang, sebab di masa sekarang menghasilkan akibat di masa yang akan datang. Pada saat mereka berusaha untuk melihat sebab di masa lampau, mereka mengalami kesulitan. Mengapa bisa demikian? Karena cahaya kebijaksanaan yang mereka hasilkan tidak cukup kuat untuk menembusi apa yang terjadi di masa lampau. Pada saat mereka berusaha untuk mengamati nama rupa pada saat pati sandi, mereka masih bisa lihat. Tetapi pada saat mereka berusaha untuk melihat nama rupa pada kelahiran lampau, maka mereka mengalami kesulitan. Dan itu semata-mata karena cahaya kebijaksanaan mereka tidak cukup kuat. If they try to discern past causes, before discerning past causes, they must already discern ultimate materiality, ultimate mentality, both internally and externally. At that time, when they are discerning external world, all trees, mountains, human beings, animals, all begin kalapas, no solid. If they again analyze those kalapas, they can see only ultimate materiality. At that day, if they cannot penetrate past causes, we must teach samatha meditation. At that day, if we teach samatha meditation, very, very difficult. Why? Wherever they pay attention, they can see kalapas only. So for those meditators, we must teach past. For example, white casino. We must give him white casino, white sagar. When they focus on that white sagar, that sagar begin kalapas. Very difficult. Maybe sometimes we give at Kasina Sagar. As soon as they pay attention at Kasina Sagar also begin kalapas. Very difficult to concentrate. Apabila mereka berusaha untuk mencermati sebab masa lampau, ketika mereka harus mampu melihat fenomena batin dan fenomena materi yang paling hakiki. Mereka harus mampu untuk melihat fenomena batin dan fenomena materi baik dalam diri mereka sendiri atau dengan kata lain secara internal maupun secara eksternal, atau dengan kata lain, mampu untuk melihat yang di luar, fenomena batin dan fenomena materi yang terjadi di luar diri mereka. Ketika mereka melihat gunung, mereka melihat manusia, hewan, mereka harus mampu melihat fenomena materi yang paling hakiki dalam masing-masing objek tersebut. Apabila mereka mengalami kesulitan untuk melihat sebab masa lampau, maka mereka harus berlatih samatha untuk menghasilkan cahaya kebijaksanaan yang kuat. Dan ketika mereka mulai berlatih samatha, maka mereka akan mengalami kesulitan. Mengapa? Karena pada saat mereka berusaha berlatih samatha, maka yang mereka lihat akan berubah menjadi kalapa. Misalnya, pada saat mereka berlatih kasina putih, mereka membuat suatu lingkaran yang berwarna putih. Pada saat mereka menatap lingkaran putih tersebut, maka lingkaran putih tersebut akan berubah menjadi kalapa. Tidak melihat, tidak tampak lingkaran putih. Pada saat mereka melakukan berlatih kasina tanah, pada saat mereka menatap kasina tanah tersebut, maka akan berubah lagi, berubah pula menjadi kalapa. Jadi sangat sulit. If we teach mindfulness of breathing anapanasati meditation, when they are focusing on their breath object, their breath begins kalapa. This is also one. Another problem is when they are focusing on their breath, around their face or around their nose, four elements are always present. They cannot distinguish four elements and breath. In the breath also, they had already seen four elements. In the nose also, they had already seen four elements. So they cannot differentiate four elements meditation and anapanasati meditation. Because of this reason, at the time, to teach the anapanasati meditation also not easy. Ketika mereka diajarin berlatih anapanasati, pada saat mereka mengamati napas, maka napasnya berubah menjadi kalapa. Pada saat mereka jadi hidung mereka pun berubah. Pada saat mereka mengamati napas, yang mereka lihat adalah empat unsur yang ada di bagian hidung mereka. Kemudian mereka juga melihat empat unsur yang ada pada napas mereka, sehingga mereka tidak mampu untuk membedakan antara hidung, napas dengan empat unsur. Oleh karena itu, ini sangat sulit bagi mereka. The day for some meditators, we try to teach them cross meditation objects such as asubha meditation, formless meditation. If a meditator wants to practice formless asubha meditation, female yogi must try to see female dead corpse. Male yogi must try to see male dead corpse. At the day, we ask them, have you seen any dead corpse? Some meditators, they say, they never had seen dead corpse. Why? They afraid too much. So they don't want to see this dead corpse. So in already put inside cafe, at that time only they can see. It is very difficult. So sometimes we must wait. Funeral. Oleh karena itu, biasanya kami mengajarkan mereka untuk berlatih meditasi yang lebih kasar, yaitu meditasi asubha, meditasi terhadap mayat. Jadi bagi seorang yogi wanita, mereka harus mengambil objek mayat wanita. Bagi seorang yogi laki-laki, mereka harus mengambil objek mayat laki-laki. Pada saat mereka mengambil mayat sebagai objek meditasi mereka, kami bertanya, apakah kalian melihat mayatnya? Mereka mengatakan, oh, takut, kami takut melihat memandangi mayat yang sudah mulai membusuk. Oleh karena itu, mereka hanya berani melihat yang baru diletakkan di dalam peti mayat. Dan itu pun juga merupakan suatu kesulitan. Karena kita harus selalu menunggu adanya orang yang baru meninggal pada saat terjadi, pada saat sebelum dilakukan pemakaman. There is one cemetery close to our monastery. Sometimes dead corpse are coming. Sometimes that dead corpse is male dead corpse. And then for male meditator it is okay. For female it is very difficult. Again, sometimes female dead corpse are coming. And then for female meditator it is okay to practice asubha meditation. But for male meditator it is also a little bit difficult. Di dekat pusat meditasi kita atau wihara kita ada sebuah pemakaman, dan di sana kalau misalnya ada mayat, maka kadang yang datang adalah mayat laki-laki. Maka para yogi laki-laki bisa menjadikan itu sebagai objek meditasi mereka. Tetapi para yogi wanita tidak bisa melakukannya. Demikian pula sebaliknya. Apabila yang datang adalah mayat wanita, maka para yogi wanita bisa berlatih meditasi, tetapi para yogi laki-laki tidak bisa berlatih meditasi. If they already see suitable dead corpse, at that time they must concentrate, they must try to see the dead corpse carefully. Some meditators, they don't want to see, because night time, if they appear, they afraid too much. Because of this reason, they don't want to do this meditation practice. So we let them permit to see this dead corpse carefully. And then they must observe this dead corpse repulsive nature. Then they should concentrate taking that dead corpse as a meditation object, as repulsive. And then they may attain up to Vajrayana stage. Based on this jhana, if they practice to see the skeleton of that dead corpse, it is also possible. If they already see the skeleton of that dead corpse, they can practice white casino meditation. If they practice white casino meditation systematically, they can attain up to eight attainments, eight types of jhanas. Jadi pada saat mereka sudah mendapatkan mayat yang sesuai, maka mereka seyogianya menatap mayat yang sesuai tersebut, kemudian memusatkan batin mereka pada mayat tersebut. Tetapi acap kali mereka mengalami ketakutan, terutama pada saat malam hari. Mereka mengatakan takut. Dan apabila kita sudah mendapatkan mayat yang sesuai, maka siogianya mencermati mayat tersebut, kemudian merenungkan sifat sifat menjijikkan, sifat jijik menjijikkan dari mayat tersebut, atau sifat memuakkan dari mayat tersebut, sampai kita mencapai jhana pertama. Setelah mencapai jhana pertama, maka apabila jadi kita bisa mengambil objek tulang belulang atau kerangka tulang dari mayat yang sama sebagai objek meditasi kita. Dengan mengambil objek kerangka tulang, dan kita berarti kita melakukan meditasi dengan objek kasina putih, dan dengan objek kasina putih ini seseorang akan mampu untuk mencapai jhana sampai ke 8. With this asubha meditation, reverse meditation or formless meditation, because the object is cross, it is very easy to take this head cross as meditation object for some meditators. However, for some meditators, it is also very difficult, although the object is cross. Why it is difficult? When they focus that corpse begin kalabas. Very difficult. So they must practice again, taking the concept, pinyati, dead body, as a meditation object again. At that day only they are successful. Jadi meditasi asubha ini merupakan suatu meditasi yang kasar dan mudah dilakukan. Tetapi bagi sejumlah yogi, mereka pun mengalami kesulitan. Mengapa demikian? Jadi walaupun meditasi asubha ini objeknya kasar, tetapi pada saat mereka menatapi mayat tersebut, yang tampak dalam batin mereka adalah kalapa. Oleh karena itu, mereka perlu merenungkan berulang-ulang tentang konsep mayat ini, konsep memuakkan ini secara berulang-ulang, sehingga akhirnya mereka bisa berhasil. Why do we teach this samatha meditation? Depending on Buddha's teaching, depending on Buddha's instruction only. In Sijja Sanyutta as well as there is also Khandavaga Sanyutta, there is one sutta called Samadhi Sutta. I will recite this sutta of Sijja Sanyutta. Samadhi bhikkhu bhaveta samahito bhikkhu bhikkhu yadha buddham pajanati kincha yadha buddham pajanati idan dukkhanti yadha buddham pajanati etc. What is the meaning? Bhikkhus develop concentration. A bhikkhu who has concentrated mind understands the dhammas as they really are. What does he understand as it really is? He understands as it really is. This is the noble truth of suffering, dukkha, sijja. He understands as it really is. This is the noble truth of the origin of suffering, smurya, sijja. He understands as it really is. This is the noble truth of the cessation of suffering, nirodha, sijja. He understands as it really is. This is the noble truth of the path leading to the cessation of suffering, magga sijja. Therefore, bhikkhus develop concentration. A bhikkhu who has concentrated mind understands the dhammas as they really are. In this way, Buddha teach in Sijja Sanyutta. Mengapa kita perlu berlatih samatha? Mengapa kita berlatih meditasi samatha? Karena ini semata-mata berdasarkan, berlandaskan apa yang diajarkan oleh Sang Buddha. Saya akan mengutip sebuah sutta yang berasal dari Samyutta Nikaya. Sutta ini terutama berasal dari Sacca Samyutta. Jadi Sang Buddha mengatakan, oh para bhikkhu, kalian seyogianya mengembangkan konsentrasi. Karena batin yang terkonsentrasi atau batin yang terpusat akan mampu membuat seseorang melihat dhamma sebagaimana adanya. Apabila seseorang mampu memahami sebagaimana adanya, maka dia akan memahami dukkha sacca atau kebenaran tentang dukkha. Apabila seseorang memiliki pemahaman sebagaimana adanya, maka dia akan memahami samudaya sacca atau kebenaran tentang sebab musabab terjadinya dukkha. Apabila seseorang memiliki pemahaman sebagaimana adanya, maka dia akan memahami nirodha sacca, yaitu kebenaran berakhirnya, kebenaran tentang berakhirnya dukkha. Apabila seseorang memiliki pemahaman sebagaimana adanya, dia akan memahami dukkha gamini dukkha nirodha gamini patipada, atau jalan menuju berakhirnya dukkha. Apabila, oleh karena itu, oh para bhikkhu, kalian seyogianya mengembangkan konsentrasi, karena batin yang terpusat atau batin yang terkonsentrasi maka akan membuat seseorang mampu melihat dhamma sebagaimana adanya. What is the reason? Be concentrated by especially put jhana concentration produce strong powerful light. This is called the light of wisdom. With the assistance of the light of wisdom, if they try to see ultimate materiality, ultimate mentality, it is very easy. Ultimate materiality and ultimate mentality are the noble truth of suffering, dukkha, sitta. Again, with the assistance of the light of wisdom, if they try to penetrate dependent origination by their own direct knowledge, it is also possible. The dependent origination is the noble truth of the origin of suffering, samudaya sitta. Mengapa demikian? Karena batin yang terkonsentrasi, terutama seseorang, batin seseorang yang sudah mencapai jhana keempat, akan menghasilkan cahaya yang kuat, akan menghasilkan cahaya kebijaksanaan yang kuat. Cahaya kebijaksanaan ini akan membuat seseorang mampu melihat fenomena batin dan fenomena materi yang paling hakiki. Akan membuat seseorang mudah mengamati fenomena batin dan fenomena materi yang paling hakiki. Apabila seseorang mampu melihat fenomena batin dan fenomena materi yang paling hakiki, berarti dia sudah melihat dukkha sacca. Dia sudah menembusi dukkha sacca, yaitu kebenaran tentang dukkha. Apabila dengan cahaya kebijaksanaan yang kuat ini, seseorang mampu melihat paticca samuppada dengan pengetahuan langsung mereka, maka berarti orang tersebut sudah mampu menembusi samudaya sacca, yaitu kebenaran tentang asal muasal munculnya dukkha. In this case, you may say that the jhana is central target, but we never say jhana is the only way for realization of Four Noble Truths. We never say like that. Jadi dalam hal ini kita boleh mengatakan bahwa jhana merupakan sasaran utama kita. Tetapi kami tidak mengatakan bahwa jhana merupakan satu-satunya jalan untuk mencapai pembebasan. Pertanyaan nomor 4. How do we know if we have already in the first, the second, the third, and the fourth jhana? Bagaimana kita bisa mengetahui apakah kita sudah berada di dalam jhana pertama, jhana kedua, jhana ketiga, atau jhana keempat? Do you want to know? Please practice practically. Without practicing practically, how do you understand? Kalian mau mengetahuinya? Kalau mau, kalian harus berlatih dengan tekun. Jadi kalian harus mengalaminya langsung. In this case, usually many meditators have a lot of expectation. This is problem. For example, when they are practicing anapana meditation, maybe last Wednesday we had already discussed. When the light of Western appear, they think this is the nimitta. This is also another problem. Nimitta must be always together with breath. If nimitta is wrong, they are pissed. This is we do not call nimitta. This is only the light of Western. They cannot differentiate the light of wisdom and nimitta. Banyak yogi memiliki banyak pengharapan. Misalnya pada saat mereka berlatih anapanasati, mereka pada saat muncul cahaya kebijaksanaan, mereka mengira itu adalah nimitta. Yang dimasukkan dengan nimitta itu harus menyatu dengan napas. Jadi kalau misalnya kita melihat ada cahaya di seputar wajah, maka itu bukanlah nimitta. Itu adalah cahaya kebijaksanaan. Jadi mereka tidak mampu membedakan yang mana yang merupakan cahaya kebijaksanaan, yang mana yang merupakan nimitta. Some meditators, when they see their breath and nimitta together, or their breath becomes nimitta, at that day, they must focus on the nimitta. However, for beginners, this nimitta is not stable. Why? Concentration is not yet deep enough to maintain this nimitta. Because of this reason, if they quickly switch on their attention to the nimitta, or if they pay attention to the nimitta very quickly, the nimitta disappears. Because concentration is not yet deep enough to maintain their nimitta. Ada sejumlah yogi, meditator, pada saat mereka sudah mulai melihat bahwa napas mereka sudah menyatu dengan nimitta. Mereka, jadi apabila napas dan nimitta sudah menyatu, maka seyogianya mengamati nimittanya. Tetapi bagi seorang pemula, nimitta tersebut tidak stabil. Dan apabila seseorang konsentrasinya belum dalam, belum kuat, maka kalau dia beralih mengamati nimitta, maka nimittanya akan hilang. In this case, better way is they should wait for few sittings or for few days. when the their mind automatically stick up to the moment when their mind automatically stick to the nimitta. When their mind automatically stick to the nimitta, other than they should focus only nimitta, not breath. Breath may be occasionally appear in their mind, but don't pay attention to the breath, just emphasize only breath, only nimitta. At that time, some meditators, they can maintain their concentration slowly for a long time. However, some meditators' concentration is not yet stable. Because of this reason, their mind does not stick to the nimitta automatically, although the breath and nimitta together. For a few days, they cannot maintain their nimitta as well as they cannot maintain their concentration. For such meditators, we usually suggest for a few days later, please focus when your breath begins nimitta, then please focus on that nimitta object as a meditation object. At the beginning stage, when they are focusing on their nimitta, nimitta may disappear. Maybe this may be no problem. Again, you must pay attention to their natural breath. Very soon, the breath will become nimitta again. At the time, focus on the nimitta. In this way, we suggest them. If they do in this way, slowly their nimitta will become stable for about 10 minutes or 20 minutes, etc. Jadi dalam hal ini cara yang paling baik adalah kita menunggu entah beberapa saat, beberapa hari. Ketika batin sudah secara otomatis menempel pada nimitta, maka pada saat itulah kita beralih ke nimitta. Jadi bukan napas lagi. Tetapi kalau misalnya konsentrasinya sudah mulai stabil dan batin tidak melekat pada nimitta, seseorang tidak mampu untuk mempertahankan nimitta maupun napas mereka, tidak mampu untuk konsentrasi baik nimitta maupun napas mereka, maka mereka siogianya mengalihkan atau memusatkan perhatian mereka pada nimitta. Pada awalnya mungkin nimittanya akan hilang. Pada saat itu, pada saat nimitta hilang, maka mereka siogianya kembali mengamati napas, sampai napas berubah kembali menjadi nimitta. Sampai nimittanya menjadi stabil sekitar 10 sampai 20 menit. If they can maintain their concentration, and when their concentration also deep enough, then nimitta also will become stable. At that time, they must focus on the nimitta only. While focusing on the nimitta, when their concentration develops further, then nimitta will become white, usually white, like cotton wool. That cotton wool nimitta is called ogaha nimitta, learning sign. This is second stage. Again, they must focus on the nimitta, or they must concentrate on that learning sign nimitta. When their concentration deep enough, then this white nimitta will become transparent nimitta, like morning star or like very, very expensive chemo. Jadi kalau mereka mampu mempertahankan konsentrasi mereka dan konsentrasi mereka berkembang menjadi semakin dalam dan semakin stabil, maka mereka seyogianya fokus pada nimitta mereka. Setelah fokus pada nimitta, konsentrasi mereka akan berkembang lebih lanjut sampai nimittanya berubah menjadi warna putih atau berubah menjadi seperti kapas, maka berarti mereka sudah mencapai pada tahap yang kedua, yaitu ugaha nimitta. Dan mereka seyogianya tetap bertahan pada nimitta tersebut sampai konsentrasi mereka berkembang menjadi lebih dalam lagi, dan akhirnya nimitta ini berubah menjadi transparan, dan atau bisa juga berubah menjadi seperti sebuah berlian. Berlian ini harganya sangat mahal sekali. The transparent nimitta is called pratibhaga nimitta, counterpart sign. That pratibhaga nimitta is the object of excess concentration as well as jhana concentration. What is the difference between excess concentration and jhana concentration? Excess concentration is in Pali Upacara Samadhi. Concentration close to the jhana concentration. Jhana concentration is full absorption. Full absorption means meditators might completely sink inside nimitta without moving for a long time. Nimitta yang berwujud transparan itu disebut sebagai pratibhaga nimitta. Transparan, nimitta yang berwujud transparan ini merupakan objek dari tingkatan menjelang samadhi atau upacara samadhi, juga merupakan objek dari jhana. Upacara samadhi ini disebut tingkatan menjelang samadhi karena sudah sangat dekat dengan pencapaian jhana. Dan jhana biasanya disebut juga disebut sebagai full absorption. Jadi penyerapan terserap secara penuh. Jadi pada saat seseorang sudah mencapai sudah terserap penuh atau sudah mencapai jhana, maka batin mereka akan tenggelam atau akan terserap ke dalam nimitta, dan tidak, kondisi batin mereka pada saat itu tak tergoyahkan, dan mereka mampu bertahan di dalam keadaan demikian dalam jangka waktu yang lama. In excess concentration stage, upacara samadhi stage, meditators cannot maintain their concentration for a long time. Between preceding concentration and succeeding concentration, there are many or some interruptions. But in full jhana concentration stage, there are no interruption. They can maintain their concentration for about 1 hour, 2 hours, etc. without any interruption. Mind completely sink inside nimitta and stay there peacefully. At that time, they cannot hear any external sound, etc. Setelah Seseorang yang berada di dalam tingkatan menjelang konsentrasi atau yang berada di dalam upacara samadhi, mereka tidak dapat bertahan dalam, tidak bisa konsentrasi selama dalam jangka waktu yang lama. Di antara waktu-waktu konsentrasi mereka itu pasti akan muncul sejumlah interupsi, ada sejumlah gangguan. Dan sedangkan pada saat mereka sudah memasuki jhana, maka selama konsentrasi mereka itu tidak ada interupsi, tidak ada sama sekali, tidak ada gangguan. Dan mereka mampu untuk bertahan dalam keadaan jhana tersebut, mampu bertahan dalam kondisi demikian dalam jangka waktu 1 jam, 2 jam atau lebih tanpa ada gangguan. Sama sekali tiada gangguan. Dan mereka mampu bertahan dalam keadaan demikian dalam kondisi batin yang damai. Dalam hal ini mereka juga tidak akan mendengar suara dari luar. What is the reason? The reason is the excess concentration stage, upachara samadhi stage. Jhana patterns are not so strong enough to maintain their concentration. Jhana patterns are weak, pajjhana patterns. But in full absorption stage, pajjhana patterns become powerful. Because of the power of Vajjana Vedas, they can maintain their concentration for a long time. Mengapa bisa demikian? Karena dalam upacara samadhi atau tingkatan menjelang samadhi, faktor jhana mereka atau kelima faktor jhana mereka belum cukup kuat. Jadi dengan kata lain, masih lemah. Sedangkan dalam tingkatan jhana atau full absorption atau terserap penuh, faktor jhana mereka sudah sangat kuat. Mereka mampu mempertahankan konsentrasi mereka dalam jangka waktu yang lama. Jadi akibatnya adalah mereka mampu mempertahankan konsentrasi mereka dalam jangka waktu yang lama karena faktor jhana yang sudah sangat kuat. What are Vajjhana factors? There are Vajjhana factors. Vijjhaka, Vichara, Piti, Sukha, Ikagata. What is Vijjhaka? Vijjhaka is the application of the mind to the Anapana Patibhaga Nimitta in this case. Vichara is sustainment or sustained application of the mind to the Anapana Patibhaga Nimitta. Piti is joy. Sukha is happy feeling taking anapana patibhaga nibbana as object. Enjoying the taste of happiness taking anapana patibhaga nibbana as object. Ikagata is one-pointedness. This is samadhi, right concentration. Concentration on the anapana counterpart side. Altogether, there are Vajjhana factors. Apa saja kelima faktor jhana? Mereka adalah, pertama adalah vitaka, kedua wicara, kemudian piti, sukha, dan ekagata. Apa itu vitaka? Vitaka itu adalah pengerahan batin pada nimitta patibhaga nimitta dari anapana sati. Kemudian wicara adalah upaya untuk mempertahankan batin pada objek nimita, patibaga nimita dari anapana sati. Piti adalah kegiuran. Kemudian suka adalah perasaan bahagia. Bahagia mengambil, bahagia berada dalam objek anapana sati, yaitu bahagia, perasaan bahagia yang muncul pada saat berada dalam patibaga nimita dari anapana sati. Kemudian ekagata adalah kemanunggalan batin, yaitu batin terpusat pada patibaga nimita dari anapana sati. So that's got 4-5 minutes. Kita akan istirahat selama 5 menit. the excess concentration stage. If they reflect or review jhana patterns, they cannot see clearly. Because the excess concentration stage, jhana patterns are very weak. This is one reason. Another reason is their light of wisdom is not enough to see jhana patterns clearly. Pada upacara samadhi atau tingkatan menjelang jhana, apabila seseorang meninjau faktor jhana yang dimilikinya, maka itu tidak akan tampak jelas. Mengapa demikian? Karena faktor jhananya masih lemah. Selain itu juga karena cahaya kebijaksanaan mereka tidak cukup kuat untuk membuat mereka mampu melihat faktor jhana yang mereka miliki. Okay, some meditators, they attain full absorption stage. However, they cannot maintain their full absorption more than 20 minutes or 30 minutes, etc. At that time, if they reflect jhana patterns, they cannot see clearly because their jhana concentration is not strong and powerful enough to see jhana patterns clearly. Demikian pula, walaupun seseorang sudah mencapai jhana atau terserap secara penuh pada objeknya, apabila mereka tidak mampu untuk mempertahankan kondisi ini dalam 20 sampai 30 menit, maka ketika mereka meninjau faktor jhana yang mereka miliki, maka faktor jhana tersebut tidak akan tampak jelas. Karena konsentrasi yang mereka miliki itu belum cukup kuat untuk melihat faktor jhana. Because of this reason, usually we encourage many meditators to maintain their full absorption concentration more than 1 hour or 2 hours or 3 hours. At that time, only their jhana concentration became powerful. That powerful jhana concentration produce strong, powerful light. That light is called the light of wisdom. That light of wisdom is surrounding meditator's body everywhere. But nimitta is usually on the nostril or around the nostril. Oleh karena itu, kami menganjurkan para yogi untuk mampu bertahan dalam jhana mereka selama lebih dari 1 jam, atau lebih dari 2 jam, atau lebih dari 3 jam. Dengan demikian, konsentrasi jhana mereka barulah bisa kuat, dan cahaya kebijaksanaan yang dihasilkan mereka juga barulah bisa kuat. Cahaya kebijaksanaan yang dihasilkan akan melingkupi sekujur tubuh mereka, bahkan bisa sampai ke mana-mana. Sedangkan bagi mereka yang konsentrasinya belum cukup kuat, cahaya kebijaksanaan hanya berada di sekitar hidung. In this full absorption stage, if meditator's perception change, the nimitta also may change. For example, if the meditator wants to be his nimitta red color, the nimitta will become red. If he wants to see yellow color, the nimitta will become yellow. Because of this reason, usually we suggest many meditators not to pay attention to the color of nimitta. Di dalam jhana, apabila seseorang persepsi seseorang berubah, maka nimitanya pun akan berubah. Misalnya apabila seseorang menghendaki agar nimitanya berubah menjadi warna merah, maka nimitanya akan berubah menjadi merah. Kalau dia mau nimitanya berubah menjadi warna kuning, maka nimitanya akan berwarna kuning. Oleh karena itu, kami menyarankan kepada para yogi agar tidak memperhatikan atau tidak menghiraukan warna dari nimitta mereka. Again, they must also not pay attention to the form or shape. If they pay attention to the form or shape, when their perception changes, this form or shape will change. For example, if they want to see their nimitta very low, then slowly if they practice, their nimitta will become low. How low? Maybe from here, if you set your nimitta up to Jakarta, it is also possible. If you practice, if you have enough concentration, it is possible. But your concentration will decrease slowly. Juga kami menganjurkan tidak menghiraukan wujud atau bentuk dari nimitta. Karena kalau kita memperhatikan, memberikan perhatian pada bentuk nimitta, maka kalau persepsi kita berubah, maka bentuknya pun akan berubah. Misalnya kita menghendaki nimitta kita menjadi panjang. Sampai sepanjang apa? Misalnya kita mau sampai sejauh Jakarta. Mungkin saja apabila konsentrasi kita cukup untuk melakukan itu. Tetapi akibatnya adalah konsentrasi kita akan menjadi menurun. Okay, if you want to be diamond, you are nimitta. Then you will see you are nimitta become diamond. Again, if you want to see ruby color, then you are nimitta will become ruby. So when your perception change, the color also change, form also change. Because of this reason, while focusing on the nimitta, you should focus as nimitta only. Don't pay attention to the form or to the color. If you pay attention to the form or to the color, then when your perception change, nimitta will be always changing. If nimitta is always changing, then your concentration slowly will decrease. You cannot attain jhana concentration. Misalnya kalian ingin nimitta kalian berubah menjadi bentuknya seperti berlian, maka itu bisa saja berubah menjadi bentuknya seperti berlian. Kemudian pada saat kalian ingin nimitta kalian berubah menjadi berwarna seperti apa, permata ruby, maka dia pun akan berubah seperti itu. Jadi kalau persepsi kita berubah, maka bentuk nimitta pun akan berubah juga kesesuaian dengan itu. Oleh karena itu, kita menganjurkan untuk tidak memperhatikan bentuk atau warna dari nimitta. Dengan kata lain, mengabaikan bentuk atau warna dari nimitta. Karena itu berubah-ubah sesuai dengan persepsi kita. Kalau nimitta kita sering berubah-ubah, maka konsentrasi kita akan menurun. Dan apa akibatnya adalah kita tidak bisa mendapatkan konsentrasi jhana. Atau konsentrasi jhana kita juga menjadi menurun. Somebody did us complain that they cannot see jhana patterns clearly. They cannot differentiate Vidyaka and vichara. What is crazy? The reason is they cannot maintain their concentration, especially full absorption, more than 1 hour, 2 hours, without interruption. Ada sejumlah yogi mengeluh bahwa mereka tidak bisa melihat faktor jana mereka secara jelas, atau mereka juga tidak bisa melihat, tidak mampu untuk membedakan antara witaka sama wicara. Mengapa bisa demikian? Karena mereka tidak mampu mempertahankan konsentrasi mereka selama 1 jam atau 2 jam atau lebih tanpa adanya interupsi, tanpa adanya gangguan. Nimeda is very expensive daimon. If you want to get this expensive daimon, $100 is not enough. You must pay a lot of money. So because of this reason, in this case, you must pay a lot of concentration. More than 2 hours, 3 hours, it is better. If you can maintain your full absorption concentration more than 2 hours or 3 hours, especially for 2 days, consecutively for 2 days in every city, at that day only we teach to discern jhana factors. Oleh karena itu, nimitta itu harganya, nimitta itu merupakan berlian yang sangat mahal sekali. Tidak bisa dibeli hanya dengan $100 saja. Itu perlu menggunakan banyak uang. Kita perlu memberikan atau perlu memiliki banyak sekali konsentrasi. Itu lebih dari, bahkan lebih dari 2 atau 3 jam. Jadi mampu mempertahankan konsentrasi lebih dari 2 atau 3 jam. Mampu bertahan di dalam jhana selama 2 atau 3 jam selama 2 hari berturut-turut. Jadi setiap kali kita duduk meditasi itu mampu bertahan dalam jhana 2 atau 3 jam dan itu dilakukan selama 2 hari berturut-turut, maka barulah kami mulai mengajar kepada mereka untuk mencermati atau untuk melihat faktor jhana. In this case, you must cut your nimitta, especially you must follow the example of Venerable Nanda. Venerable Nanda, when he want to see each direction, but he do not see quickly, he reflect. If I see this each direction, Adaya will come to me a wholesome tamas, especially defilements. Then, if he understand, if he pay attention to this, that each direction, the defilements will come to him. Then he never try to see that direction. In the same way, you must emulate this example. You should try to close your eye, as if you are as a blind man. If you pay attention to any object, if the defilements will come through your eye door, then you should not try to see that object. You must pretend not to see. In the same way, you must not listen to any word. If you listen any word, through ear door, many defilements will come because of this word. Then you should not listen. You should pretend as a deaf person. Again, if you open your mouth, many defilements will come. Then you should not open your mouth. Please close tightly. You must pretend as a dam. This is very important because you must guard this nimitta. You must guard this concentration. If you cannot guard this nimitta as well as your concentration, then your concentration will fall down because jhana is not stable. Jhana also nature impermanent. So because of this reason, you should guard your three doors especially. But main door is main door. This is very important. If you cannot close your main door, close means not to come through main door many defilements, then this is problem. Depending on main door, you want to open your eye, you want to open your ear, you want to open your mouth. This is problem. In commentary, there is one suggestion. A lady caught one pregnant. Inside pregnant, there is universal monad to be. Because of the power of that child, mother can see her child with her open eye, like in a glass chup, chup. Glass chup. Child is like inside glass tube. She can see. Because of this reason, she got her son carefully. Carefully stand up, carefully sit, carefully lie down, carefully drink. If she drink cold water, that child will feel a lot of painful feelings. If she drink hot water, that child will feel a lot unhappiness, unhappy feeling. Because of this reason, she always cut her child not to die. In the same way, you must cut your nimitta. Kalian harus menjaga nimitta kalian sama seperti yang mulia Nanda, seorang siswa Sambuddha, melakukannya. Pada saat beliau ingin memandang ke berbagai arah, sebelum memandang ke berbagai arah, beliau selalu merenungkan dulu, apakah kalau saya memandang ke arah ini akan menimbulkan berbagai akusala dhamma atau tidak, atau akan menimbulkan hal-hal yang tidak baik atau tidak. Apakah kalau misalnya saya memandang ke arah ini akan menimbulkan kotoran batin atau kilesa atau tidak. Oleh karena itu, kalian harus senantiasa menjaga nimitta kalian, kemudian harus menjaga indria kalian. Mata kalian harus seperti seorang yang buta. Jadi harus pada saat memperhatikan berbagai objek harus senantiasa dijaga. Jadi jangan sampai kotoran batin muncul karena memperhatikan berbagai objek. Yang terbaik adalah kalian pura-pura tidak melihat sesuatu pun. Demikian pula dalam hal mendengar. Pada saat mendengar suatu, janganlah mendengar kata apapun. Pura-puralah tidak mendengar sesuatu. Kalian seyoganya bersikap seperti seorang yang tuli. Demikian pula terhadap mulut. Jadi jangan sampai menimbulkan berbagai kilesa atau kotoran batin. Mulut kalian harus ditutup rapat-rapat, sama seperti seorang yang bisu. Oleh karena itu, kalian harus menjaga nimitta kalian atau menjaga konsentrasi kalian dengan baik. Mengapa demikian? Karena kalau tidak dijaga, maka konsentrasi kalian akan menurun. Karena yang namanya jhana itu bersih, tidak stabil. Dia mengalami juga hukum anicca, yaitu ketidakkekalan. Dan kalian seyogianya menjaga baik-baik, terutama tiga indria kalian, yaitu mata, telinga, dan mulut. Demikian pula terhadap pintu batin. Kalian harus menutup rapat-rapat pintu batin kalian. Karena kalau tidak, akan muncul berbagai masalah. Karena melalui pintu batinlah, barulah kalian mulai melakukan tindakan membuka mata, mendengarkan, kemudian mengucapkan sesuatu. Di dalam kitab ulasan atau kitab Atthakatha atau buku komentar, diberi suatu perumpamaan dalam hal menjaga nimitta seseorang. Itu ibarat diumpamakan seperti seorang wanita yang sedang mengandung seorang calon penguasa dunia atau cakrawati. Karena dia mengandung seorang cakrawati, sehingga pada saat dia melihat anaknya, sama seperti melihat seorang anak yang berada di dalam tabung gelas. Dan dia berusaha untuk menjaga baik-baik jabang bayinya yang berada di dalam tabung gelas tersebut dengan baik. Pada saat dia sedang berbaring, pada saat dia sedang berdiri, pada saat dia sedang berjalan, pada saat dia sedang duduk, dia melakukannya dengan hati-hati. Pada saat dia minum air, dia menjaga agar tidak minum air putih. Karena dengan minum air putih, bayinya akan merasa tidak bahagia di dalam perut. Demikian pula dia pada saat minum air panas juga akan menimbulkan ketidakbahagiaan di dalam ketidakbahagiaan bayinya yang ada di dalam perut. Dia berusaha untuk menjaga bayinya agar tidak mati di dalam perutnya. Demikian pula, dengan cara yang sama, kalian seyogianya menjaga nimitta kalian seperti wanita yang menjaga baik-baik bayi yang ada di dalam perutnya tersebut. You must guard your nimitta as well as your full absorption concentration. In this case, you must do mindfully in every bodily action, verbal action, and mental action. How you should try? In this case, some meditators ask me, in some meditation centers, they teach slow motion. In this meditation center, how don't you teach slow motion? Oh, very difficult. We teach mindfulness. If you are practicing Anapanasati meditation before nimitta stage, while walking also, you must focus on the breath object. While standing, while sitting, while lying down, in every bodily posture, you must focus on your breath object. Please do mindfully on your breath object in every bodily movement. But usually we do not teach slow motion. Natural way, usually we teach. Jadi kalian harus menjaga nimitta kalian dengan baik. Demikian pula kalian harus menjaga pencapaian jhana kalian dengan baik. Kalian perlu melakukan segala tindakan, baik melalui jasmani, ucapan, maupun pikiran, dengan penuh sati. Ada sejumlah yogi bertanya, apakah Seyadaw mengajarkan gerakan yang dilakukan secara perlahan-lahan, Jadi dengan apa gerakan pelan. Segala gerakan yang kita lakukan itu dilakukan secara pelan sekali. Mengapa? Ada sejumlah yogi bertanya, mengapa di sini tidak diajarkan gerakan yang sangat pelan? Sesungguhnya yang kita ajarkan adalah segala tindakan, segala gerakan dilakukan dengan penuh sati. Apabila seseorang belum melihat nimitta, maka dalam berbagai gerakan mereka atau berbagai sikap mereka, baik berdiri, duduk, jalan maupun berbaring, mereka seyogianya senantiasa memperhatikan napas mereka, selalu memusatkan perhatian mereka pada napas mereka. Kita di sini tidak mengajarkan gerakan yang sangat perlahan, tetapi yang kita ajarkan adalah gerakan yang dilakukan secara alamiah. Widi sedi sampajana. What is sedi? What is sampajana? In this case, before you penetrate nimitta, if you observe your natural breath, at that time, you must always mindful your breath. Mindfulness of your breathing is called sati. Knowing the, you must try to know your breath in every bodily posture. Knowing the breath is sampajana. While practicing these sati and sampajana, you should have enough faith or enough confidence. This way of practice is for the attainment of jhana. Such type of confidence is necessary. Then you should have enough wariya, effort or usaha to concentrate on your breath object. Then you should have enough concentration on your breath object. Altogether, there are five controlling faculties: sadha, faith; wariya, effort, usaha; sati, mindfulness; samadhi, concentration; and sampajana, pinya, knowing the breath. So these five controlling faculties became powerful. They are also called power, bala. These powers are very important when practicing anapana meditation. Jadi yang kalian perlu miliki adalah sati dan sampajana. Apa itu sati? Yaitu pada saat kalian mencermati napas, kalian bisa melakukannya dengan penuh sati, atau dengan kata lain, selalu ingat pada sati, selalu eling pada sati, pada napas, selalu ingat pada napas, selalu eling pada napas. Kemudian apabila kalian mengetahui dengan jelas napas kalian, di dalam setiap sikap kalian, baik berdiri, berjalan atau berbaring, maka itu dikatakan kalian memiliki sampajana. Dan selain sati sampajana, kalian juga perlu memiliki keyakinan untuk mencapai jana, atau dengan kata lain memiliki sadda. Kemudian kalian juga perlu memiliki semangat untuk memusatkan batin pada objek, memiliki wiria untuk konsentrasi pada objek, atau memiliki usaha atau semangat. Kalian juga perlu memiliki konsentrasi atau samadhi, yaitu konsentrasi pada napas. Kemudian, jadi kalian perlu memiliki kelima kemahiran pengendalian tersebut, yaitu yang pertama, kami ulangi. Yang pertama adalah memiliki keyakinan atau sadda. Yang kedua memiliki wiria atau semangat atau usaha. Kemudian yang ketiga adalah memiliki sati. Kemudian keempat adalah memiliki samadhi atau konsentrasi. Keempat samadhi. Kemudian kelima adalah memiliki sampajana atau memiliki panya atau kebijaksanaan. Kelima indria tersebut atau kelima kemahiran pengendalian tersebut biasanya disebut juga pancabala atau lima kekuatan. Ini sangat, kelimanya sangat penting dalam latihan anapanasati. In the same way, if you see nimitta, especially padibhaga nimitta counterpart sign, at that time also sati sampajana is very important. All five controlling faculties are very important. Sati is mindfulness of your anapana counterpart sign. Sampajana is penetrating knowledge of the anapana counterpart sign. Before you are practicing anapanasati meditation, you cannot see the anapana counterpart sign. But if you practice systematically one day, you see this anapana counterpart sign. You are prabhika nimitta, padibhaga nimitta. We can say this type of knowing is penetrative knowledge. Penetratively, you know the anapana counterpart sign. But at the day, sadha, faith is very important. Such type of meditation practice can attain jhana. Such faith is very important. Oh, it is impossible to attain jhana nowadays. It is very difficult. In this way, if you have, if your faith is very weak, then you cannot attain jhana. Then usaha, vriya, effort, very important. I will try to attain jhana. Without attaining jhana, I will not go back to my home. Oh, such type of usaha, vriya is very important. Oh, I will go back tomorrow. I will go back tonight. This is not possible. Then samadhi concentration. Always you must concentrate on your anapana counterpart sign. So altogether there are five controlling faculties. Saddha, faith, vriya, usaha, effort. For concentration, especially to concentrate on anapana counterpart sign. Then sati, mindfulness of anapana counterpart sign. Sampajana or vinyā, penetrating or penetratively knowing the anapana padibhaga nimitta counterpart sign. These five controlling faculties will control your mind not to go away from the meditation object. They are also called five powers. Bala. If they became very powerful, then you can attain jhana full absorption stage. At that time, you must maintain this full absorption with sati and sampajana. How you should maintain? Demikian pula, dengan cara yang sama pula, pada saat kalian sudah melihat patibhaga nimitta, kalian seyogianya juga perlu menegakkan sati dan memiliki sampajana, atau perlu memiliki kelima kekuatan di atas, karena itu sangat penting. Jadi kalian perlu memiliki sati, yaitu selalu ingat terhadap patibhaga, ingat untuk mengarahkan perhatian kalian pada patibhaga nimitta yang telah kalian dapatkan. Kalian perlu juga memiliki pengetahuan yang menembusi terhadap patibhaga nimitta yang ada. Mengapa disebut menembus? Karena sebelumnya kalian belum mampu untuk melihat nimitta, tetapi setelah kalian berlatih secara sistematis, maka kalian mulai mampu melihat patibhaga nimitta. Oleh karena itu disebut menembusi. Dan kalian mulai mampu melihat dari apa objek nafas berubah menjadi nimitta. Jadi itulah yang disebut sebagai pengetahuan penembusan. Jadi yaitu mengetahui patibhaga nimitta secara jelas. Selain itu, kalian perlu juga memiliki sada atau keyakinan. Keyakinan untuk mencapai jhana. Karena kalau kalian tidak memiliki keyakinan, belum apa-apa sudah mengatakan sulit untuk mencapai jhana, maka kalian akan sulit untuk mencapai jhana. Kalian juga perlu memiliki wiriya atau semangat. Kalian mengatakan kepada diri sendiri bahwa saya akan mencoba berusaha untuk mencapai jhana. Kalau tidak mencapai, saya tidak akan pulang. Dan kalian selain itu, kalian juga perlu memiliki samadhi, yaitu konsentrasi pada objek patibhaga nimitta kalian. Jadi kelima kekuatan ini, yaitu keyakinan, semangat, wiriya, kemudian sati dan konsentrasi dan sampajana panya, itu perlu kalian miliki tanpa berpisah dengannya, sehingga demikian nimitta kalian tidak akan hilang. Demikian pula terhadap jhana, kalian pun perlu memiliki senantiasa menegakkan sati dan sampajana terhadap pencapaian jhana yang telah kalian dapatkan. How you should increase your sati sampajana? One hoge, one sati, one sati, one lying down. In every bodily posture, you must focus on your nimitta counterpart sign, patibhaga nimitta. Some meditators ask me, in this case, some questions. Is it possible to see patibhaga nimitta while walking? Is it possible? If you practice again and again, it is possible. So, before walking, in the corner of your walking path, please stand and close your eye. Please concentrate on your breath object. If your concentration is deep enough, very soon the breath will become nimitta. At that time, please concentrate on your nimitta for a few minutes, 1 minute, 2 minutes, etc. Then when your nimitta becomes stable, at that time, please open your eye. You can see with your open eye your nimitta at that time. But for beginners, it may disappear again. But if you practice again and again in this way, then you will be able to maintain your nimitta. Then seeing nimitta, you should walk slowly. When you teach slow motion, you should not criticize. At that time, if you walk very quickly, your nimitta will disappear. So please, at that time, slow motion is important. Then slowly, if you walk, then later, if you can practice again and again, then you can walk as a normal way. No problem. Is it possible to attain jhana while walking? Possible, possible. There are possible stories in our commentary. Bagaimana meningkatkan sati dan sampajana kita setelah mencapai jhana? Caranya adalah pada saat kita berjalan, berdiri atau berbaring, pokoknya setiap sikap kita itu kita berusaha untuk senantiasa fokus pada patibhaga nimitta yang kita sudah dapatkan. Apakah itu mungkin pada saat kita berjalan konsentrasi pada patibhaga nimitta? Itu mungkin saja apabila kita berlatih berulang-ulang. Caranya bagaimana? Caranya adalah kita berdiri dulu di satu sudut ruangan, kemudian kita konsentrasi pada napas. Ketika konsentrasi sudah mulai mendalam, maka akan muncul nimitta, yaitu patibhaga nimittanya. Kita berusaha untuk bertahan pada patibhaga nimitta tersebut selama beberapa menit sampai nimitta tersebut menjadi stabil. Lalu pelan-pelan buka mata dan kita berusaha untuk melihat nimitta tersebut dalam keadaan mata terbuka. Bagi seorang pemula, bisa saja nimittanya akan hilang lagi. Tetapi kalau itu dilatih secara berulang-ulang, maka kita akan mampu untuk mempertahankan nimitta tersebut walaupun mata sudah terbuka. Kemudian kita berjalan secara perlahan. Mungkin ada yang bertanya, mengapa Seadau mengajarkan jalan pelan-pelan? Ya, karena kalau kalian berjalan dengan cepat, nanti nimittanya bisa hilang. Tetapi kalau kalian sudah berlatih secara berulang-ulang, maka walaupun kalian berjalan dengan kecepatan normal, nimittanya tetap tidak akan hilang. Sekarang, apakah mungkin pada saat kita sedang berjalan, bisa memasuki keadaan jhana? Bisa saja, mungkin saja. Karena di dalam buku komentar atau kitab ulasan atau kitab Atthakatha ada diceritakan demikian. I had related this story in one of my previous Dhamma talks. Narive Mahadesa, one day, when he is going for alms round on the way, he met with a lady. Lady is at the time laughing with loud voice. When he is going for alms round on the way, he practiced Sakaladhamma meditation. This is his usual way of practice. At that day, when he heard lady's voice, then he paid attention to that direction. He saw her teeth. When he saw her teeth, very quickly the whole body became skeleton. Why? On the way he is practicing skeleton meditation, taking his own skeleton as meditation object. Because of this reason, ladies, the whole body became skeleton. At that time, taking the external skeleton as meditation object, he cannot attain jhana. Because of this reason, he quickly changed his own internal skeleton as meditation object. Then he paid attention as a repulsive, patigula manasikara. Then, very soon, he attained jhana. Based on this jhana, he contemplated sankhara formations as nature, dukkha, anatta. Then, on the way, he began sotapanna, sakadagami, anagami, and arahat. Possible. Kisah ini saya sudah pernah menceritakannya dalam Dhamma Desana sebelumnya. Jadi ini berhubungan dengan seorang bhikkhu yang bernama Mahatisa. Dalam perjalanannya untuk mengumpulkan makanan, dalam perjalanannya melakukan pindapata, beliau bertemu dengan seorang wanita. Pada saat itu dia melihat bahwa wanita ini hanyalah suatu kerangka tulang saja. Jadi pada saat dia mendengar suara wanita ini, lantas dia menoleh ke wanita tersebut, dia melihat, memandang ke giginya, lantas dari giginya ini, wanita ini berubah menjadi suatu kerangka tulang. Mengapa? Mengapa bisa berubah menjadi kerangka tulang? Karena pada saat Mahatisa tersebut sedang berjalan, dia ini mengambil kerangka tulangnya sendiri sebagai objek meditasi. Sehingga begitu dia melihat gigi dari wanita tersebut, lantas sekujur tubuh wanita tersebut menjadi kerangka tulang. Dan ketika dia mengambil objek kerangka tulang wanita ini sebagai objek meditasinya, dia tidak bisa mencapai jhana. Tetapi ketika dia mengambil kerangka tulangnya sendiri sebagai objek jhana, maka dia bisa sebagai objek meditasi, maka dia bisa mencapai jhana. Kemudian dia melihat sifat anicca, dukkha dan anatta dari fenomena yang dilihatnya, akhirnya dia mencapai tingkat kesucian sotapanna, sakadagami dan anagami dan arahat. Jadi ini mungkin saja mencapai jhana pada saat sedang berjalan. So, one who can also please focus on your nimitta. While standing also please focus on your nimitta. While lying down also please focus on your nimitta. While sitting, you must also focus on your nimitta. You must concentrate. In this way, if you practice, you may be able to maintain your full absorption concentration, not to fall down. But if you always open your eye, always open your ear, always open your mouth, you cannot maintain your jhana concentration. Oleh karena itu, pada saat kalian sedang berjalan, kalian seyogianya memusatkan perhatian kalian atau fokus pada nimitta. Pada saat sedang berdiri, pada saat sedang berbaring, pada saat sedang duduk, kalian pun seyogianya senantiasa fokus pada nimitta kalian. Dengan demikian, barulah kalian bisa mempertahankan jhana yang telah kalian dapatkan, tidak membuatnya menjadi merosot. Kalian perlu senantiasa menjaga indera, terutama indera mata, telinga, dan mulut kalian. Dengan demikian, barulah kalian bisa mempertahankan pencapaian yang telah kalian dapatkan. If you practice in this way, as soon as you sit, the concentration will come very quickly and your nimitta also will become very transparent and bright. Then full absorption quickly can appear. If you can maintain this full absorption more than 2 hours in every sitting or consecutively 2 or 3 days, at that time, if you reflect your jhana patterns, you can see clearly. But there is one important thing. If you want to reflect your jhana patterns, first you must try to see your bhuvanga mando. What is bhuvanga mando? I will explain. Dengan cara demikianlah, kalian kalau begitu duduk bermeditasi, maka nimitanya akan muncul dengan cepat, akan muncul dalam wujud yang transparan dan bercahaya terang. Dengan nimita yang terang dan transparan tersebut, barulah kalian bisa memasuki jhana, mencapai jhana. Kalau kalian sudah mencapai jhana dan kalian mampu untuk setiap kali duduk mampu mempertahankan keadaan jhana tersebut lebih dari 2 jam, Kemudian ini dilakukan selama dua atau tiga hari berturut-turut, maka barulah kalian bisa meninjau faktor jana yang ada, mampu melihatnya secara jelas. Untuk meninjau faktor jana yang ada, kalian harus melihat bawangga kalian, harus melihat pintu batin kalian. Engkodra Nigaya Icara Singkada Chabda Tiyas Wansoda Pabasra Midam Bhikkhu Chaitan. Because this Bhunga Chaitan is luminous and bright. In this way, Buddha teaches. In this case, the commentary criticizes or asks one question. This Bhunga mainstay is luminous and bright. Buddha says, is there any color in the consciousness? So commentary says, mind has no consciousness has no color. Why Buddha teach in this case, Bhunga mainstay is luminous and bright? Buddha teach in this case metaphorically only. That's a metaphor. What is metaphorically? Every consciousness, now some meditators are discerning ultimate materiality, they can clearly understand. So, every consciousness which arises to be there or heart base produce mind bone kalapas. Chitta rupa. Within one finger snap, within 1 second, millions of consciousness pass, rise and pass away. Each mind moment can produce each mind bone kalapas. So within one snap, millions and millions of mind bone kalapas. If a meditator analyzes those kalapas, in each kalapa there are 8 types of materiality, such as earth element, water element, fire element, wind element, color, odor, flavor, and nutritive essence. Among those 8 types, color is very important. That color is luminous and bright. One kalapa's color is not so much luminous and bright, but millions and millions of kalapa's combined together. At that time, color also combined together. Combination of those different kalapa's color became luminous and bright, like electric bulb. Electric bulb, if you carefully investigate, not only one compactness, many lights are combined together in the same way. Mind bone, different types of mind bone, millions and millions of mind bone kalapas color combined together became luminous and bright. This luminous and bright is like mirror. That mirror, metaphorically, Buddha says, Bhunga mind state. Bhunga mind state also can produce such type of mind bone kalapas in the same way. Usually for many meditators, Bhunga mind state arises many times. Because of this reason, Buddha says this luminous bright color as a mind bone, Bhunga mind state, Bhunga mind bone. Di dalam Anguttara Nikaya, Sang Buddha bersabda bahwa kesadaran bawangga itu menghasilkan cahaya yang terang sekali, yang berkilauan. Lantas di dalam kitab komentar dalam kitab Ulasan Athakata, ada muncul suatu kritik. Dikatakan, mengapa dikatakan bahwa kesadaran itu ada warnanya? Padahal sesungguhnya kesadaran itu tidak memiliki warna. Lantas, mengapa Buddha mengatakan demikian? Jadi sesungguhnya, Sang Buddha hanya memberikan suatu perumpamaan. Dalam setiap kesadaran kita yang muncul, ini bisa dialami atau dilihat oleh sejumlah yogi, bahwa setiap kesadaran kita akan menghasilkan suatu fenomena materi atau cittaja rupa. Jadi, kesadaran yang misalnya yang muncul dari landasan hati kita, itu akan menghasilkan berjuta-juta, bermiliar-miliar cittaja rupa atau materi yang dihasilkan oleh batin. Dan materi-materi ini atau rupa ini, cittaja rupa ini dalam wujud kalapa. Dan kalapa ini kita tahu selalu mengandung 8 unsur. Jadi selain unsur tanah, air, api, dan angin, juga mengandung warna, bau, rasa, dan sari nutrisi. Jadi setiap kalapa ini mengandung warna. Dari warna inilah muncul tampak cahaya yang terang. Satu kalapa tidak akan menghasilkan cahaya yang terang sekali. Tetapi kalau misalnya berjuta-juta, bermiliar-miliar kalapa itu bergabung menjadi satu, akan menghasilkan cahaya yang terang sekali. Sama seperti lampu listrik. Lampu listrik ini sesungguhnya merupakan bisa bercahaya terang karena banyak partikel yang mampu mengeluarkan cahaya, kemudian bergabung, berada dalam tabung lampu, sehingga menghasilkan cahaya yang terang. Demikian pula, cittaja rupa ini juga. Karena jumlahnya yang bermiliar-miliar, berjuta-juta, maka menghasilkan cahaya yang sangat terang sekali. Cahaya yang sangat terang sekali ini juga berwujud sama seperti sebuah cermin yang dimana kita mampu melihat atau mengamati bawangga cita kita atau kesadaran bawangga kita berdasarkan kita mampu melihat secara kasat mata bawangga cita itu berdasarkan cittaja rupa yang dihasilkan. Karena setiap kesadaran yang muncul itu selalu menghasilkan cittaja rupa. If a meditator wants to descend this Vanga Maido, he must re-establish his jhana, full absorption jhana concentration, at least about 1 hour. As soon as he emerged from his jhana, full absorption stage, he should try to descend inside his heart. Then he will see this Vanga Maido luminous, bright, luminous and bright color. He did not see Ajivala Bhunga. Why? He did not yet discern ultimate mentality, Nama Kamathana. Because of the reason, he did not understand Ajivala Bhunga mind, Bhunga mindset. Usually, if a meditator already attained up to full absorption, jhana concentration stage, he is three-rooted bahasa, dihiduka bahasa. In his bhunga, my state, there may be 34 or 33 middle formations, but he cannot discern this 34 or 33 middle formations. He can discern this luminous and bright color only. Because of this reason, metaphorically, this luminous and bright color is also called bhunga, mind. Bagi seseorang yang sudah mencapai jhana dan mampu mempertahankan keadaan jhana tersebut lebih dari satu jam, maka dia akan bisa melihat bawangga cittanya. Dia akan mampu melihat kesadaran bawangganya. Jadi, setelah dia keluar dari jhana, dia seyogianya memperhatikan bagian hatinya. Memandang ke landasan batinnya. Dia akan melihat suatu cahaya yang terang benderang. Jadi sesungguhnya pada saat itu dia mungkin saja belum mampu untuk melihat bawangga cita secara langsung, karena dia belum mampu untuk melihat fenomena mental yang paling hakiki. Jadi yang dia bisa lihat hanyalah cahaya yang terang benderang. Bagi seseorang yang mampu mencapai jhana, sesungguhnya orang tersebut merupakan orang tipe tihetuka, yaitu orang yang memiliki tiga akar, yaitu aloba, adosa, dan amoha. Dan dalam bawangga cita orang demikian, biasanya ada 33 atau 34 bentuk batin. Dan dia mungkin saja belum mampu melihat ke 33 atau 34 bentuk batin demikian. Yang dilihat hanyalah cahaya yang terang benderang. Oleh karena itu, Sang Buddha secara metaforis, secara perumpamaan, atau secara perumpamaan, mengatakan bahwa bawangga kita itu adalah cahaya yang terang benderang. If he want to discern jhana pedas, as long as he emerge from his full absorption jhana concentration, he should try to discern this bhunga mind. At that time, he will see his anabana padivaga nimeda abhiya in that bhunga mind. At that time, he can discern five jhana pedas one by one. But usually, for beginners, we teach to discern one jhana pada clearly. Number one is Ujjaka. Application of the mind to the Anabana counterpart side. If they can clearly see this Ujjaka, then please go back to the Anabana counterpart side. Please concentrate on the Anabana counterpart side. Then full absorption will appear. He should maintain this full absorption at least 3 or 4 minutes. Imagine from full absorption again, he should try to discern bhunga and anabana nimitta together. And then he should continue to discern vichara. Vichara is sustained. He must maintain his concentration on that nimitta. That maintenance is very important. If he does not maintain, just pay attention only once, then go back. Okay? It is impossible. That maintenance is called sustainment or sustained application of the mind to the anabana counterpart side. Then again go back to the full absorption, taking anabana nimitta as meditation object. He should maintain this full absorption 2 or 3 minutes. Or 3 or 4 minutes. Then imagine from full absorption, he should try to discern Boenga Mindo and Nimitta together very quickly. And then at that time, he should try to discern Piti. Piti, they translate joy. Some translate rapture. Some don't like rapture. Some don't like joy. We do not understand. You can choose anyway. Because this is not our mother tongue. Then go back to the Anapana Nimitta and the concentrate. Full absorption will appear. Then again, you shall maintain this full absorption 3 or 4 minutes. Then, as soon as you emerge from full absorption, then you shall try to discern Bhunga and Mindo together and then at the day, happiness feeling. Sukha Virana. If you can see clearly, then go back to the Anapana counterpart side. And then concentrate on the Anapana counterpart side. Then full absorption will arise. You shall maintain this full absorption for 3 or 4 minutes. As soon as you emerge from full absorption, please descend here. Ekagata, one-pointedness. That Ekagata Buddha gave another name, Sama Samadhi, right concentration. So all together five. If you can see this part clearly, then please go back to the Anapana counterpart sign again. And then please concentrate on your Anapana counterpart sign. Full absorption will arise. At that time, you should maintain this full absorption at least 4 or 5 minutes. As soon as you emerge, please descend, bring up Mindo and Anapana counterpart sign together. And then please descend fight together, fight jhana fetters. You can see fight together because they always rise together. They never rise separately. So because of this reason, you can see this fight jhana fetters together. If you see this fight jhana fetters together, then such type of jhana concentration is called first jhana. This is only first jhana. Apabila kalian ingin melihat faktor jhana, maka ketika kalian sudah pertama kalian masuk jhana dulu, kemudian keluar dari jhana, lalu cobalah melihat pintu batin bawangga kalian. Pada saat itu kalian seyogianya memperhatikan Patibagan Nimitta dari anapanasati kalian di pintu batin bawangga kalian. Pada awalnya, kalian harus mengamati faktor jhana tersebut satu per satu. Jadi kalian melihat satu dulu secara jelas. Jadi pertama, kalian setelah keluar dari jhana dan mengamati Patibagha Nimitta pada pintu batin bawangga, maka kalian akan melihat adanya witaka. Setelah mampu melihat witaka, kembali lagi ke Patibagha Nimitta kalian di hidung, kembali lagi ke Patibagha Nimitta kalian dan masuk lagi ke dalam jhana, masuk lagi ke dalam absorpsi penuh serap terserap penuh lagi, itu kalian berdiam selama 3 atau 4 menit. Kemudian keluar dari jhana, amati lagi Patibagha Nimitta di bawangga kalian. Kalian akan melihat wicara. Kemudian kembali lagi ke Patibagha Nimitta untuk masuk lagi ke dalam jhana selama 3 atau 4 menit. Kemudian keluar dari jhana dan memperhatikan Patibagha Nimitta yang ada di pintu batin bawangga. Dan kalian akan melihat piti. Lalu Kalau sudah bisa melihat piti, maka kembali lagi ke patibhaga nimitta untuk masuk ke dalam jhana lagi selama 3 atau 4 menit, lalu keluar dari jhana, memperhatikan patibhaga nimitta di pintu batin bawangga, kemudian melihat sukha. Lalu kembali lagi ke patibhaga nimitta dan masuk ke dalam jhana lagi, bertahan di dalam jhana selama 3 atau 4 menit, lalu keluar dari jhana dan memperhatikan patibhaga nimitta di pintu batin bawangga, dan kalian akan melihat ekagata. Ekagata ini merupakan nama lain dari sama samadhi. Kalau kalian sudah mampu melihat secara jelas kelima faktor tersebut satu persatu, maka kalian seyogianya kembali lagi ke patibhaga nimitta kalian, lalu masuk lagi ke dalam jhana, bertahan di dalam 3 sampai 4 menit, keluar dari jhana, lalu mencermati patibhaga nimitta kalian di pintu batin bawangga, lalu melihat kelima faktor jhana secara sekaligus. Karena sesungguhnya kelima faktor jhana tersebut muncul secara bersamaan. Oleh karena itu bisa dilihat secara bersamaan. Maka kalau kalian sudah mampu melihat kelima faktor jhana tersebut, maka itulah yang disebut sebagai jhana pertama. In this case, you must take care what important thing. What is important thing? As soon as you emerge from your full absorption, jhana concentration, very, very quickly you must discern bring up mind in nimitta. At that time only you can see this jhana fatas. However, if you discern this jhana fatas after emerging from jhana full absorption stage, few seconds later or few minutes later, you cannot see this jhana fatas clearly. Very important. So please try to discern very, very quickly as soon as you emerge from your full absorption stage. Dalam hal ini ada satu hal yang sangat penting, yaitu bahwa begitu kalian keluar dari jhana, kalian harus secepatnya mencermati patibhaga nimitta di pintu batin bawangga. Hanya dengan cara demikianlah baru kalian bisa melihat faktor jhana. Kalau kalian tunggu dulu beberapa detik, beberapa menit, baru mencermati patibhaga nimitta yang ada di pintu batin bawangga, maka kalian tidak akan melihat faktor jhana secara jelas. Jadi begitu keluar dari jhana, kalian harus secepatnya mencermati patibhaga nimitta di pintu batin bawangga. Barulah dengan demikian kalian bisa melihat faktor jhana secara jelas. Sedasta awadma dok durehiya. Sekin jhana, tak jhana, fourth jhana, etc. We will continue next dhamma talk. If you have any question in this case, related to this dhamma talk, you can ask now. Untuk hari ini, dhamma desana kita atau sesi menjawab pertanyaan diakhiri sampai di sini dulu. Tentang jhana yang kedua, ketiga, dan keempat, nanti kita akan jawab pada kesempatan yang lain. Dan kalau kalian mempunyai pertanyaan sehubungan jawaban yang diberikan pada kesempatan ini, silakan mengajukan pertanyaan. Hanya yang berhubungan dengan jawaban pertanyaan yang dilakukan pada hari ini. Dok, for those who are born with two rooted cause, what type of meditation should they practice? I cannot read others mind. How I can say? Maybe you should practice one meditation subject at least 1 year, 2 years. Then if it is not suitable, you can change another 1 year, 2 years, another meditation subject. Pertanyaannya adalah, apabila seseorang terlahir sebagai dwihetuka atau dua akar, yaitu hanya memiliki aloba dan adosa, maka jenis meditasi apa yang cocok bagi orang tersebut? Jawaban Siadao adalah, saya tidak mampu membaca batin kalian, pikiran kalian. Bagaimana saya tahu? Mungkin dia mencoba dulu satu objek meditasi atau satu cara meditasi minimal 1 atau 2 tahun. Kemudian baru kalau misalnya tidak berhasil, lalu coba lagi cara yang lainnya, mungkin cari ke pusat meditasi yang lain. Oke, sharing mari. Maybe you can ask, no problem. Okay. Idame punya. Idame punya. Aswakya. Uha hodu. Idame punya. Nibbanasa. Pachiyo. Hodu. Idame punya. Sabasadana. Bhajema. Kesabe mesama punya baga lebandu sadu sadu sadu. Semoga jasa-jasa kebajikan ini bisa membawa berakhirnya kotoran batin saya. Semoga jasa-jasa kebajikan ini bisa menjadi bekal bagi saya untuk mencapai nibbana. Semoga jasa-jasa kebajikan ini juga melimpah secara merata ke semua makhluk hidup. Sadu, sadu.